hadirin peserta tabligh akbar bersama ulama Timur Tengah yang saya muliakan, sambil menunggu Syekh Wasiullah bin Muhammad Abbas menuju ke lokasi, di sini akan saya bacakan tentang biografi Syekh Wasiullah Abbas Hafizullah Ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas bin Ahmad Abbas. Beliau dilahirkan di kota Berabot, Provinsi Uttar Pradesh, India, pada tanggal 1 Jumadil Ula tahun 1367 Hijriah, atau sekitar tahun 1948 Masehi. Leluhur beliau adalah orang yang mendirikan kota Berabot. Kakek beliau, Ahmad Abbas Khan, pernah menjabat sebagai wali kota Berabot selama 40 tahun. Kakek beliau mendirikan Baitul Mal untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang beliau pimpin. Kemudian perjalanan beliau menuntut ilmu. Di masa kecilnya, Syekh Wasiullah belajar dari Syekh Muhammad Salim, salah seorang alumni Darul Hadis Ar-Rahmaniyah, salah satu institusi pendidikan Ahlul Hadis yang terdapat di kota Delhi, India. Setelah itu, Syekh Wasiullah Abbas melanjutkan pendidikan beliau di Madrasah Darul Huda di kota Yusufpur. Di sini beliau menimba ilmu dari banyak masyayikh Ahlul Hadis. Di antaranya guru beliau adalah Syekh Abdurrahman Ar-Rahmani, kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim Ar-Rahmani, juga kepada Syekh Jalaluddin Ar-Rahmani, kemudian Syekh Abdul Ahad Al-Kanfuri, dan juga kepada Syekh Muhammad Idris Al-Qasimi. Kemudian beliau melanjutkan studi ke Madrasah Rahmaniyah yang ada di kota Varanasi atau Banares. Di madrasah tersebut beliau belajar ilmu hadis dari Syekh Al-Alamah Nazir Ahmad Ar-Rahmani. Beliau mengajarkan Nuzhatun Nazar kepada Syekh Wasiullah, dan juga beliau belajar kepada Syekh Muhammad Idris Azad Ar-Rahmani. Juga guru beliau Syekh Abdul Wahid Ar-Rahmani, juga Syekh Muhammad Yusuf Al-Bahraishi, dan juga kepada Syekh Muhammad Abid Ar-Rahmani. Di saat beliau belajar di Madrasah Rahmaniyah, saat itu diadakan konferensi ulama sunnah di Universitas Salafiyah Benares. Ulama sunnah dari segala penjuru India hadir dalam acara tersebut. Waktu itu Syekh Wasiullah mendapatkan tawaran untuk belajar dan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Islam Madinah, yang ketika itu yang menjabat sebagai rektor adalah Mufti Kerajaan Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau adalah satu dari 4 mahasiswa India yang pertama yang belajar di Universitas Madinah, selain Syekh Abdul Hamid Ar-Rahmani, Syekh Abdul Salam Al-Madani, dan Syekh Abdul Rahman Al-Bastawi. Di Universitas Islam Madinah, beliau juga bersahabat dengan ulama sunnah Pakistan, di antaranya adalah Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jenjang akademis beliau hafizahullah ta'ala, lulus sarjana Bachelorius di tahun 1392 Hijriah atau 1972 Masehi, dari jurusan tafsir dan hadis, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Islam Madinah. Mendapatkan gelar magister di tahun 1397 Hijriah atau 1977 Masehi dari jurusan tafsir dan hadis, Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah, Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, dengan judul tesis Ad-Du'afa wal Martukun wal Majhulun fi Sunan An-Nasa'i. Kemudian beliau meraih gelar doktor di tahun 1401 Hijriah atau 1981 Masehi dari jurusan tafsir dan hadis, Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah, Universitas Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah, dengan judul disertasi Tahqiq terhadap kitab Fadha'il As-Sahabah karya Imam Ahmad. Kemudian guru-guru beliau ketika beliau menimba ilmu di Saudi Arabia di antaranya adalah yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, muhaddits dan ulama besar di kota Madinah. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti, penulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Kemudian yang keempat, guru beliau adalah Syekh Hamad Al-Ansari. Syekh Hamad adalah guru yang dekat sekali dengan beliau. Setiap hari setelah solat asar, Syekh Wasiullah sering mengunjungi Syekh Hamad untuk menuntut ilmu langsung dari beliau di rumahnya. Kemudian yang kelima, guru beliau adalah Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Syekh Wasiullah juga cukup dekat dengan beliau. Syekh Wasiullah pernah tinggal di rumah Syekh Taqiyuddin selama setahun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya bacakan juga tentang jenjang karir beliau. Pada tahun 1399 Hijriah atau 1978 Masehi, beliau mulai mengajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di tahun 1409 Hijriah atau tepatnya 1988 Masehi, menjadi asisten profesor di Universitas Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di tahun 1413 Hijriah atau 1993 Masehi, menjadi dosen senior dan profesor di Universitas Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Dan sekarang menjadi guru besar jurusan Alkitab dan As-Sunnah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Universitas Ummul Qura, Makkah. Beliau juga mengajar tetap di Masjidil Haram. Pelajaran beliau disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Urdu atau bahasa India Pakistan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aktivitas akademis di Universitas Ummul Qura Makkah, beliau sebagai anggota senat akademik, beliau juga sebagai anggota komite perubahan kurikulum sarjana Fakultas Dakwah dan Usuluddin, kemudian juga sebagai anggota komite penerapan kurikulum baru bagi program doktorat Fakultas Dakwah dan Usuluddin, kemudian beliau juga sebagai anggota dewan pengkonsep majalah di Universitas Ummul Qura. Kemudian aktivitas beliau hafizullah ta'ala di luar kampus Ummul Qura, yang pertama sebagai peserta di dalam berbagai konferensi Islam di Yordania, di India dan di Inggris. Kemudian memberikan pelajaran jarak jauh melalui telelink untuk kaum muslimin yang berada di Amerika dan di Inggris. Kemudian beliau juga menjadi peserta simposium sunnah dan siroh di kota Madinah. sebagai anggota dewan penasihat bagi direktorat urusan Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Kemudian beliau juga sebagai anggota penyunting terjemahan Al-Quran dalam bahasa Urdu di King Fahd Quran Printing Complex Madinah. Beliau juga sebagai anggota senat akademik di berbagai universitas yang berada di India. Karya tulis beliau hafizallahu ta'ala di antaranya adalah tahqiq terhadap kitab Fadha'il As-Sahabah karya Imam Ahmad. Kemudian Ad-Du'afa wal Martukun wal Majhulun fi Sunan An-Nasa'i. Kemudian tahqiq terhadap kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal lil Imam Ahmad. Kemudian Al-Masjidil Haram Tarikuhu wa Ahkamuh, sejarah tentang Masjidil Haram. Kemudian kitab Ila'ul Hadith wa Dauruhu fi Hifdhis Sunnah. Kemudian kitab Khuluqul Muslim fi Dha'il Kitab was Sunnah, dan karya-karya beliau yang lain. Demikian setelah saya bacakan tentang biografi Asy-Syaikh Wasiullah bin Muhammad Abbas hafizullah ta'ala.